الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى dalam kitab beliau Al-Qa'id Al-Hisan ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin, min imlak. Di ayat yang lain khasyyata imlak, karena takut miskin. Maka ini karena ini sudah miskin, ini sudah miskin, yang ini takut miskin. Ma'annahu minal ma'lum, ma'annahu minal ma'lum annahyu an qatlil aulad fi hadhil halah wa ghairiha. Yang sementara itu kita sudah mengetahui bahwa ada larangan di syariat untuk membunuh anak, baik dalam kondisi ini ataupun tidak dalam kondisi tersebut. Ya, jadi adanya frase karena miskin, janganlah bunuh anak kalian dengan janganlah bunuh anak kalian karena kalian miskin. Frase karena miskin ini bukan berarti ini adalah qaid murad, qaidun murad, ya, batasan yang diinginkan. Sehingga kalau miskin jangan bunuh anak kalian, kalau enggak miskin enggak apa-apa. Tidak demikian. Demikian pula frase ini, khasyyata imlak, janganlah bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Berarti kalau takut miskin jangan dibunuh. Kalau tidak takut miskin enggak apa-apa. Tidak demikian memahami ayat-ayat ini. Fal fa'idatu fi dzikri hadhihi al-halah annaha halatun jami'atun lis-syarri kulli. Maka faedah dari menyebutkan kondisi ini, min imlak, kemudian khosyata imlak, itu adalah bahwa kondisi ini adalah kondisi yang menggabungkan keburukan seluruhnya. Yakni ini adalah yang paling buruk. Kaunuhu qatlan bighairi haqqin. Fakta bahwa itu adalah membunuh tanpa hak, ini adalah keburukan. Wa qatla man jubilatin nufus ala shiddati shafaqati allati la nadhira laha alayh, dan juga membunuh jiwa, membunuh seseorang yang jubilatin nufus ala shiddati shafaqah allati la nadhira laha alayh, yang orang tersebut Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan jiwa manusia secara normal itu memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada orang tersebut. Siapa? Anak kita sendiri. Allati la nadhira laha alayh, yang tidak ada tandingannya. Kasih sayang kita kepada anak kita melebihi kasih sayang kepada orang lain. Bahkan sebagian orang lebih menyayangi anaknya daripada pasangannya gitu ya, karena masih kecil gitu kan. Jadi sangat menyayanginya. Wa kaunu dzalika sadiran anit tasakhut liqadrillah wa isaati dzon billah. Yani, dan juga selain karena ini pembunuhan tanpa hak, pembunuhan ya orang yang secara normalnya, secara fitrahnya manusia itu dibuat sangat mencintai orang ini gitu, yaitu anak sendiri. Kemudian yang ketiga, kaunu dzalika sadiran anit tasakhut liqadarillah, karena perbuatan ini bersumber dari tidak ridho kepada ketetapan Allah, yakni ketika alasannya karena miskin. Berarti dia tasakhut liqadarillah, dia marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan marahnya tersebut kemudian dia memutuskan membunuh anaknya tersebut. Wa isaati dzon billah, atau su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika frase yang ini, khasyyata imlak, khawatir atau takut miskin. Ya. Anak misalnya sudah 5 tambah lagi 6 takut miskin, ini su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum tabarramu bil faqri hadza tabarrum, maka mereka ya sangat tidak ridha dengan kemiskinan sampai mencapai derajat ini. Wa sa'udzon dzununahum bi rabbihim haitsu dzannu annahum in abqauhum zada faqruhum, dan mereka memiliki su'udzon kepada Rabb mereka, yaitu karena ketika mereka berpikir bahwa kalau mereka ya anak tersebut, anak-anak mereka tersebut tetap ya dipelihara, tetap ada bersama mereka, maka mereka akan tambah miskin. Wastaddat daruratuhum, maka makin bertambah kebutuhan, tidak hanya hajat akan tapi kebutuhan darurat mereka, gitu ya, karena nggak punya uang untuk makan dan seterusnya. Fasaral amru bil aqs, ya, maka sehingga ya mereka memutuskan ya hal ini, maka mereka memutuskan untuk membunuhnya. Maka kenyataannya adalah soal amru bil aqs tidak seperti ini semua, ya maksudnya yang dimaksudkan oleh ayat bukan ini sebagai qaidun murad, ya bukan sebagai qaidun murad, akan tetapi ini adalah untuk menekankan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang paling ya mengumpulkan seluruh keburukan, mengumpulkan pembunuhan, mengumpulkan ya tidak ridha kepada ketetapan Allah dan juga suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fa innahu idza kana manhiyan an qatlihim fi hadhil hal allati dafa'ahum ilaiha khasyatul iftiqar aw huduthuhu fa fi ghairi hadhil hal min babi aula wa ahra. Demikian pula ketika hal ini dilarang, membunuh anak sendiri itu dilarang dalam kondisi ini, kondisi miskin atau kondisi takut miskin, ya kondisi ini yang membuat mereka melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, ya apa yang mendorong mereka, khasyatul iftikar, takut miskin, atau hudutsuhu, atau beneran jatuh miskin. Maka selain kondisi ini, selain kondisi takut miskin atau memang sudah jatuh miskin, maka min babi aula wa ahra, maka lebih-lebih lagi kalau misalnya orang miskin atau orang takut miskin saja tidak boleh membunuh anaknya, gimana dengan kondisi orang yang tidak mengalami kondisi tersebut, lebih tidak boleh lagi. Betul tidak? Itu pemikiran yang waras. Ya, pemahaman yang benar terhadap ayat ini. Jadi ini tidak boleh dipahami sebagai qaidun murad, batasan yang diinginkan. Kalau miskin atau takut miskin, jangan bunuh anak-anak kalian. Kalau tidak miskin atau tidak takut miskin, maka silahkan. Tidak demikian. Wa aidan fa fi hadha bayanun lil halatil mawjudah ghaliban indahum. Fata'ar li dhikril asbabil mawjudah al haditha yakunu ajla wa awdah lil masail. Demikian pula, ya, di antara alasannya mengapa frase ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena di sini ada penjelasan, terdapat penjelasan terhadap kondisi yang ada secara umum di kalangan orang-orang, ya di kalangan orang-orang saat itu, di kalangan orang-orang Arab, ya fata'arrud li dzikril asbab al mawjuda al haditha yakunu ajla wa awdah lil masail, maka menyebutkan sebab yang itu banyak terjadi itu akan membuat pemahaman lebih mudah untuk dipahami, ya hukum tersebut lebih mudah untuk dipahami dan lebih jelas. Maka ini kondisi yang ada terjadi di situ di kalangan ya orang Arab dan pun juga pula ya di kalangan bangsa-bangsa lain, di kalangan bangsa-bangsa lain, ya di kalangan bangsa-bangsa lain. Coba misalnya berapa orang yang membuang anaknya bayi gitu, bukan membunuh tapi dibuang, ya itu satu illah dengan ayat ini, satu makna dengan ayat ini, itu mafhum muwafaqah. Kalau tadi kita telah menggunakan mafhum muwafaqah, apa itu mafhum muwafaqah? Yakni kalau dalam kondisi miskin atau takut miskin saja kita dilarang untuk bunuh anak kita, maka apalagi? Ah, ini namanya mafhum muwafaqah. Maka apalagi ketika kondisinya tidak miskin. Nah, kalau kondisinya miskin atau takut miskin, kita dilarang untuk membunuh, maka demikian pula kita juga dilarang untuk membuang bayi. Kita juga dilarang untuk ya menjual, ya jadi trafficking dan seterusnya karena pengen pengen uang dan seterusnya, semua yang semakna itu namanya mafhum muwafaqah, ya mafhum muwafaqah, dan itu termasuk dalalah iltizam, dalalah iltizam. Wallahu a'lam. Nah, maka wa amma qauluhu ta'ala fir raj'ah wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam kasus suami rujuk dengan istrinya. Wabu'ulatuhunna ahakku biraddihin. Dan suami-suami mereka, yaitu para istri-istri tersebut, ahakku biraddihin. Mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka. Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka. Fi dzalika in aradu islah, dalam masa tersebut jika mereka ingin menginginkan islah, perdamaian dan ya perbaikan, itu namanya islah. Fa minal ulama man qala innahu min hadzal naw wa annahu yastahiqqu radduha sawa'un arada al islah aw lam yuridhu. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini, adanya frase ini, in aradu islaha, ini masuk dalam kaidah ini. Yakni, ini bukan qaidun murad. Ini bukan qaidun murad. Yakni, wa annahu yastahiqqu radduha sawa'un aradal islah aw lam yuridhu. Yakni, bahwa suami-suami dari para istri tersebut berhak untuk merujuk mereka. Ini lebih berhak untuk merujuk mereka, lebih berhak daripada orang lain gitu kan, ini dalam masa iddah. Maka sawa'un aradal islah aw lam yuridhu, baik suami-suami tersebut menginginkan islah atau tidak menginginkan islah. Menginginkan islah maksudnya mereka memang ingin untuk kembali dengan istrinya dan melakukan perbaikan dan perdamaian, atau tidak menginginkan islah, berarti mereka tujuannya untuk menzolimi. Mereka balik lagi tujuannya untuk menzolimi, gitu ya, istrinya tersebut. Karena kalau sudah menjadi orang lain, maka nggak bisa punya kekuasaan terhadap istrinya tersebut. Maka di sini ada ulama yang berpendapat bahwa in aradu islaha bukan qaidun murad. Tidak boleh kita pahami kalau kalau suami ini menginginkan islah, maka dia berhak merujuk istrinya. Kalau dia tidak menginginkan islah, maka dia tidak boleh rujuk. Tidak boleh dipahami demikian. Sebagian ulama berpemahaman demikian, berpendapat demikian. Ini cuma untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan bahwa ini kondisi yang seharusnya antum miliki, niat yang seharusnya antum miliki kalau antum ingin merujuk istri. Ya, adanya frasa ini, aradu islah. Fayakunu dzikru hadzal qaidi hassan 'ala luzumi ma amara Allah bihi min qasdil islah wa tahriman liraddihi 'ala wajhil madarrah wa in kana yamliku raddaha. Maka penyebutan batasan ini, koid ini adalah dalam rangka bukan untuk membatasi, tapi dalam rangka untuk memotivasi. Agar kita melazimi apa yang Allah perintahkan. Agar kita senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yaitu apa? Qasdul islah. Menginginkan perbaikan dan perdamaian dengan rujuknya tersebut. Wa tahriman liraddihi ala wajhil madarrah. Dan dalam rangka ya melarang untuk merujuk istri tersebut dalam rangka untuk menzaliminya kembali setelah dizalimi sebelumnya. Ini kita enggak boleh masuk ke dalam jalan ini ya, bab tolak dan seterusnya, tidak boleh. Harus antum berusaha untuk menghindarinya. Wa in kana yamliku raddaha, walaupun suami tersebut bisa untuk rujuk, tapi ya, ini dalam rangka untuk menjelaskan bahwa syariat melarang dia untuk merujuk istrinya dalam rangka untuk menzaliminya. Tidak boleh. Kaqoulihi ta'ala fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Dia memiliki sebenarnya enam, dia memiliki hak untuk merujuknya. Ya, fa'amsikuhunna bima'ruf. Ya, aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya, tetap yakni rujuk dia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik. Wa minal ulama, ada perbedaan pendapat. Wa minal ulama man ja'al hadzal qaida 'ala al-asl al-'am. Di antara ulama ada yang menjadikan qaid ini, batasan ini masuk dalam kaidah yang umum. Kaidah apa? Keumuman ayat kalau ada batasan maka hukumnya itu sesuai dengan batasan tersebut. Jadi wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk istri-istri mereka tersebut fi dzalika dalam masa tersebut kalau mereka menginginkan perbaikan dan perdamaian. Kalau mereka tidak menginginkan perbaikan dan perdamaian, mereka tidak punya hak untuk merujuk istrinya. Ini berarti ya, batasan ini diinginkan. Batasan ini diterapkan. Kalau menginginkan perdamaian dan perbaikan, maka ini hukumnya. Kalau tidak menginginkan perbaikan dan perdamaian, maka ini hukumnya. Berbeda lagi. Nah, ini berarti qaidnya murad. Berarti batasan ini diinginkan. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Wa anna az-zawja la yastahiqqu raj'ah. La yastahiqqu raj'atu zawjatihi fi la yastahiqqu raj'atu zawjatihi fi 'iddatiha illa idza qasada al-islah. Yani bahwa suami itu tidak berhak untuk merujuk istrinya dalam periode iddahnya tersebut, masa iddah. Kecuali jika suami tersebut menginginkan perbaikan dan perdamaian, islah. Fa amma idza qasada dzalik. Adapun jika dia menginginkan yang sebaliknya, fala haqqalahu fi raj'atiha, maka dia tidak punya hak untuk merujuknya, wa hadza huwa shawab. Kemudian Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa inilah yang tepat. Ini berarti apa? Syekh Sa'di memilih pendapat bahwa dalam ayat ini batasan ini adalah qaidun murad. Perhatikan, batasan ini berarti adalah qaidun murad. Berarti bukan merupakan contoh dari kaidah ini karena kaidah ini sedang berbicara pengecualian dari kaidah umum tersebut. Kaidah umumnya apa? Kaidah umumnya setiap ada batasan yang disebutkan di ayat, maka itu diinginkan. Kecuali dalam beberapa ayat tertentu, batasan tersebut disebutkan bukan dalam rangka untuk membatasi, akan tetapi untuk sebuah faidah tertentu, gitu ya. Ayat ini para ulama beda pendapat. Ini semakin menunjukkan kepada kita, ya masyayikh, semakin menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh bagi kita untuk merasa sekedar baca ayat kemudian langsung merasa bisa paham maknanya. Kita harus menuntut ilmu untuk memahami ayat tersebut sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ya. Na'am, maka di sini memang ada dua pendapat, tapi di ayat-ayat yang lain cuma ada satu pendapat. Kalau antum memilih pendapat yang lain, maka antum memilih pendapat yang tidak dipahami oleh para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Syarat mengamalkan ayat tersebut, antum harus merasa dulu bahwa antum tidak mengetahui. Kalau antum merasa antum tahu gitu ya, maka tidak akan bertanya. Wa minha qawluhu ta'ala wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jika engkau sedang safar kemudian tidak menemukan pencatat, farihanun makbudah, maka barang tanggungan yang diterima. Yakni kalau sedang ada transaksi dan seterusnya, kemudian tidak ada pencatat, sedang safar, kondisinya sedang safar, tidak ada pencatat, maka bagaimana supaya transaksi tersebut aman? Ya, tidak ada. Ini misalnya transaksinya bukan tunai, ya. Maka bagaimana supaya kedua belah pihak merasa aman dan merasa tidak akan dikhianati oleh pihak lain? Maka farihanum makbudah. Maka barang tanggungan yang diberikan, begitu ya. Anda mau beli barang milik antum ini, ya. Ini kondisi sedang safar, tapi ya tidak bisa tunai, maka ini barang tanggungan dari ana, ini barang tanggungannya, gitu ya. Ma'anna ar-rahn yasihhu hadaran wa safaran. Yasihhu hadaran wa safaran. Padahal kita mengetahui bahwa yang namanya rohan, menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atau tanggungan begitu ya, itu sah baik dalam kondisi tidak safar ataupun dalam kondisi safar. Fafaidatu hadzal qaidi annallaha dzakara a'lal halat. Maka faidah Allah menyebutkan wa in kuntum ala safarin, jika engkau sedang safar. Ini berarti jangan dipahami ini sebagai qaidun murad. Akan tapi ini harus dipahami sebagai bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menyebutkan kondisi yang paling membutuhkan ar-rohn. Kondisi yang paling membutuhkan menjadikan barang jaminan atau tanggungan. Wa asyaddal hajati lir-rohn, dan kondisi yang paling membutuhkan inam. Tadi Anda sebutkan, kondisi yang paling membutuhkan untuk rohn. Wa hiya hadhil halah fis safar, dan kondisinya tersebut adalah ketika safar. Kondisi berikutnya, wal katibu mafqud, tidak ada pencatat. Warrohan makbud, dan barang jaminan tersebut sudah diterima oleh pihak lain. Ini kondisi maksimal. فَأَهْوَجُ مَا يَحْتَاجُ الْإِنسَانُ لِلْرَحْنِ فِي هَذِي الْحَالَةِ أَلَّتِي تَعَذَّرَ فِيهَا التَّوْثِقَاتِ إِلَّا بِالرَّحْنِ الْمَقْبُودِ. Maka kondisi yang paling dibutuhkan oleh seseorang terhadap rohan, barang tanggungan atau jaminan, itu adalah dalam kondisi ini. Yaitu ketika seseorang itu tidak memiliki akses untuk memiliki tawthiqat, dokumen-dokumen yang mencatat, untuk mencatat transaksinya tersebut. Ya, tidaklah ada tawthiqat yang bisa dia akses kecuali memberikan barang jaminan atau tanggungan ini. Wa kama qalahu an-nasu fi qaidihi as-safar, fa kadzalika 'ala as-sahih fi qaidihi bil-qabd. Maka sebagaimana yang para ulama sebutkan, ini terkadang an-nas itu dimaksudkan manusia secara umum, terkadang para ulama. Jadi banyak sekali contohnya para ulama menyebutkan kata an-nas yang memaksudkannya ulama. Wallahu a'lam, mana terakhir dibaca di mana, di Al-Muhalla mungkin. Wa kama qalahu an-nasu fi qaidihi as-safar, maka sebagaimana yang para ulama sebutkan tentang safar bahwa ini bukanlah qaid murad, bukanlah qaidun murad. Fakadzalika 'ala sahih fi qaidihi bil qabd. Maka demikian pula menurut pendapat yang sahih tentang batasan bahwa farihanum maqbudah. Apakah harus diterima oleh pihak lain tadi? Kita ngasih barang jaminan, apakah barang-barang tanggungan atau jaminan tersebut harus sudah diserah terimakan dengan pihak lain, sudah ada di sisi dia, atau tidak harus? Wa anna qabdahu laisa syartan li sihhatihi. Maka ya, diterimanya barang jaminan atau tanggungan tersebut itu bukan syarat sahnya rohan. Wa inna madzalika lil ihtiyat wa ziyadati al istithaq wa kadzalika faqdul katib. Akan tapi ini dalam rangka untuk berhati-hati, kehati-hatian, dan dalam rangka ziyadati al istithaq, lebih berhati-hati dalam pencatatan, dan demikian pula batasan tentang faqdul katib, tidak adanya pencatat. Ini juga bukan qaidun murad. Jadi menurut Syekh As-Sa'di di sini, yang bukan qaidun murad adalah tiga. Safar, ini bukan qaidun murad. Tidak menemukan pencatat, ini bukan qaidun murad. Dan makbudoh, barang jaminannya telah diserah terimakan, telah diterima oleh pihak lain, ini juga bukan qaidun murad. Sehingga walaupun tidak ada kondisi ini, rohan tetap sah. Wa in kuntum ala safarin, ketika engkau sedang safar ataupun tidak dalam kondisi safar, rohan tetap sah, tetap boleh. Walam tajidu katiban, dan engkau tidak menemukan pencatat. Walaupun ada pencatat, rohan tetap sah. Farihanum makbudah, barang jaminannya telah diterima oleh pihak lain, Dan walaupun misalnya belum diterima oleh pihak lain, tapi kita sudah menetapkan barang jaminannya ini, motor Ana. Tapi belum kita serah terimakan ke, belum kita antarkan motor Ana ke dia. Maka ini telah sah sebagai rohan. Rohannya, transaksi rohannya, yakni akad rohannya sah. Ah, jadi yang bukan qaidun murad di sini ada tiga di ayat ini. Lihat. Orang kalau tidak belajar ilmunya, coba bayangkan, akan memahami rohan ini berarti terbatas hanya pada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, betul tidak? Kenapa dia begitu? Karena tidak memahami adanya kaidah ini. Maka faedah lainnya, masyayikh, adalah untuk memahami ayat dan hadis dengan pemahaman yang benar butuh ilmu. Butuh berapa majelis ini untuk kita supaya sampai pada titik ini? 40 majelis. Hah? Makanya para ulama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah lainnya adalah jangan kita sembarangan berbicara tentang agama Allah. Mengapa? Karena semuanya harus dibangun di atas ilmu, landasan ilmu. Ya. Banyak orang berbicara tentang tafsir ayat, syarah hadis sembarangan di zaman ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah kemudian berkata, qauluhu rahimahullah laisa syartan li sihhatihi, yang ini. La'allahu yuridu laisa syartan li luzumihi. Li'anna qabd ar-rahn laisa syartan li sihhah. Farahnu yasihhu kama sabaqa wa illam yukba. Lakinnahu la yalzamu illa bilqabdi. Perkataan beliau, yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, laisa syaratan lisihatihi, bahwa qabd, diterimanya barang jaminan tersebut oleh pihak lain, itu bukan syarat sahnya rohan. Mungkin yang beliau maksudkan, ini kata Syekh Utsaimin, mungkin yang beliau maksudkan adalah laisa syartan li luzumi, bukan syarat luzumnya rohan tersebut. Jadi kalau sudah disebutkan ini motor sebagai barang jaminan, maka enggak boleh di aneng, enggak jadi. Ya. Itu namanya enggak luzum. Kalau luzum, antum setelah menyebutkannya, maka itu harus wajib untuk diberlakukan akadnya. Tidak boleh dibatalkan sepihak. Li'anna qabdar rahn laisa syartan lisihhah. Karena qabdar rahn, diterimanya barang tanggungan atau jaminan, itu memang bukan syarat sahnya rahn. Farahn yasihhu kama sabaq wa illam yukbat. Maka rahn itu sah walaupun belum diterima marhun tersebut, barang yang di marhun B, barang yang di sebutkan sebagai barang jaminan tersebut. Lakinnahu la yalzamu illa bil qabdi. Akan tapi rohan tersebut tidak lazim, tidak luzum, yakni tidak wajib untuk terus diberlakukan akadnya, tidak boleh dibatalkan sepihak illa bil qabdi, kecuali kalau sudah diterima oleh pihak lain. Kalau sudah diterima oleh pihak lain, enggak boleh kita kemudian ana enggak jadi, afwan tolong balikkan. Enggak bisa. Harus keridhaan dia. Ya. Tapi kalau belum diberikan, ana jadikan motor ana sebagai barang jaminan. 5 menit berikutnya berubah pikiran. Jangan motor ana, laptop ana aja. Maka enggak masalah. Falau ishtaraitu minka syai'an bidarahim, wa qultu rahantu ka sayyarati. Misalnya aku membeli dari engkau sesuatu dan harganya sekian dirham. Jadi ana mendapatkan barang sesuatu tersebut dari antum. Antum mendapatkan sekian dirham dari ana. Wa qultu rahantu ka sayyarati. Barang jaminannya adalah mobilku ini. Yani jual belinya enggak tunai. Ya, jual belinya enggak tunai, makanya dikasih barang jaminan. Maka barang jaminannya adalah mobilku ini. Farahun sahihun lakinnahu laisa bilazim. Maka selama mobil tersebut belum kita antarkan ke dia, maka rohannya ini sahih, akan tapi tidak lazim, tidak wajib untuk terus diberlakukan. Bisa kita pindah. Oh, jangan motor Anda deh. Motor jangan mobil Anda tapi motor Anda. Ini sayyarah, ini mobil. Tadi Anda nyebut apa? Motor. Nah, motor dalam bahasa Madura itu mobil. Jadi motor dalam bahasa Madura itu mobil maknanya. Numpak motor dong, Cok. Jadi naik mobil gimana, Cok? Jadi rohantu kasayyarati. Maka fala'alla syekhu rahimahullah yuridu fala'alla syekh rahimahullah yuridu bidzalika al-luzum. Maka bisa jadi syekh rahimahullah menginginkan dengan masalah ini al-luzum, dengan perkataan ini al-luzum. Jadi li'anna ulama rahimahullah ikhtalafu fil luzum. Menurut ana justru perkataan Syekh Sa'di juga benar, ya. Karena maqbud qabdur rahn bukan qaidun murad dalam masalah sah atau tidaknya. Dan demikian pula bukan qaidun murad dalam masalah luzum atau tidaknya, gitu ya. Kalau menurut penjelasan Syekh Utsaimin di sini, li'anna ulama rahimahumullah ikhtalafu fi luzumi, karena memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah luzum dari qabdur rahn, luzum dari rahn tersebut. Wal qaulur rajih annahu yalzam wa illam yukbat. Pendapat yang rajih adalah bahwa rahn tersebut yalzam, wajib untuk diteruskan, tidak boleh dibatalkan sepihak. Wa illam yukbat, walaupun belum diterimakan, belum diserah terimakan. Wa amalun nasil yaum al hadza, amalun nas, ini ma alaihi al amal, ya, amalannya manusia dalam saat ini itu berdasarkan hal ini, ya. Ada rohan, ada transaksi, kemudian satu pihak membuat adanya barang jaminan, barang tanggungan, kemudian mereka mencatat barang jaminannya adalah mobil ana, mobilnya masih ada di garasi dia sendiri, belum diterima, belum dikirimkan, belum dipindahkan ke pihak lain, tapi sudah ada pencatatan ini sudah luzum. Sudah ada catatan, sudah ada meterai dan seterusnya, bisa jadi. Maka sudah ada nota kesepakatan, maka walaupun belum diserah terimakan, walaupun belum qabd, maka ini sudah luzum. Nah, ini amalun nasil yaum, kata Syekh Abu Thaimin rahimahullah, ma alahil amal. Maka menurut ana, baik ini yang dimaksud laisa syartan li sihhatihi atau laisa syartan li luzumihi, ini sama-sama benar, sama-sama benar, wallahu alam. Ana kurang paham apa Syekh Utsaimin berkata, mungkin yang beliau maksudkan itu Syekh Sa'di dengan perkataan ini bukan laisa syartan li sihhatihi, akan tapi laisa syartan li luzumi. Ana kurang paham wajah dari Syekh Utsaimin di sini. Karena dua-duanya, walaupun kita pahami, tetap laisa syartan li sihhatihi, tetap kalimatnya tastaqim, kalimatnya tetap benar, gitu ya. Allahu a'lam. Wa minha qauluhu ta'ala wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minash shuhada. Yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wastashhidu shahidaini min rijalikum. Ambillah saksi dua orang dari kalangan laki-laki dari kalian. Fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna minash shuhada. Kalau tidak ada dua orang maka satu orang laki-laki, kalau tidak ada dua orang laki-laki maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Yang itu engkau ridho sebagai saksi. Ma'annal haqqo yathbutu bir rajuli wal mar'atain walau ma wujudir rajulain. Padahal hak ini, padahal hak untuk menjadi saksi ini, itu boleh kalau kita menjadikan saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Walaupun ada dua orang laki-laki. Yani laki-laki banyak. Tapi kita memilih, yang jadi saksi satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Padahal kalau mau menjadikan dua laki-laki sebagai saksi, tetap bisa. Tapi ketika orang tersebut memutuskan, saksi untuk anak ini misalnya ketika di pengadilan ya ada al-mudda'i ada al-mudda'a alai. Nah, ini kita bicara Masya Allah di kaidah ini kita banyak bicara bab fikih ya. Jadi ada al-mudda'i ada al-mudda'a alai. Al-mudda'i yang mengklaim yang meminta hak dari orang lain. Al-mudda'a alai yang diminta haknya. Bahasa Madunya si ketempuan. Ketempuan. Apa ketempuan itu ya? Bahasa Indonesia. Ya itulah. Intinya orang ada orang yang menggugat dia itu mudda'a alai. Al-mudda'i penggugat. Maka orang yang menggugat dia butuh saksi. Nah, ketika dia butuh saksi bisa dua orang, bisa satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Lakin dzakarallahu akmal halatin yahsul bihal hifdzu lil huquq. Akan tapi mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memerintahkan ya, ambillah saksi dua orang laki-laki. Kalau tidak ada, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah, ini seolah-olah kita harus memenuhi algoritma ini. Ya, cari dua orang dulu. Kalau enggak ada, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Cari dua orang laki-laki dulu, maka kalau tidak ada, baru satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Seolah-olah harus memenuhi algoritma ini. Akan tetapi, ya, ini bukan al-murad. Ini bukan al-murad. Sebentar. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya dengan kalimat seperti ini dalam rangka untuk menyebutkan akmalu halah, kondisi yang paling sempurna. Yang dengannya penjagaan terhadap hak orang itu terjaga. Apa yang paling maksimal, apa yang paling sempurna? Saksinya dua orang laki-laki. Ya. Daripada satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Bidalili anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bisyahidil wahid ma'al yamin. Dalilnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan ya bisyahidil wahid, memutuskan sebuah perkara dengan cuma ada satu saksi kemudian disertai dengan sumpah. Yani apa? Ada al-mudda'i, ada al-mudda'a alai. Ada penggugat dan ada yang tergugat. Penggugat menghadirkan satu saksi saja laki-laki. Nabi Muhammad SAW mencukupkan diri dengan ada satu saksi untuk penggugat. Kemudian si penggugatnya bersumpah. Bahwa orang ini dia punya utang sama anak. Bahwa orang ini dia telah melakukan begini dan begitu sehingga dia harus ya dikenai hukuman begini dan begitu. Ini penggugat yang bersumpah. Ah. Sehingga maka ini menunjukkan bahwa tidak harus memenuhi algoritma ini, tidak harus dua orang laki-laki saksinya. Wal ayah laisa fiha dzalika li hadhihi al hikmah wa huwa anna al ayah arsada Allah fiha ibadahu ila a'la halatin yahfazuna biha huquqahum li tamami rahatihim wa hasmi ikhtilafihim wa niza'ihim. Dan ayat itu laisa fiha dzalika li hadhil hikmah ya yaitu bahwa ayat ini yakni tidak ada bukan dalam rangka ini sebagai al-murad tapi ini dalam rangka untuk menyebutkan hikmah bahwa inilah yang paling sempurna yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala membimbing para hambanya di ayat ini terhadap kondisi yang paling maksimal yang mana mereka bisa menjaga hak-hak mereka litamami rohatihim sehingga mereka itu bisa tenang dengan sempurna wa hasmi ikhtilafihim wa niza'ihim dan supaya mereka itu bisa hasmi ikhtilafihim bisa memutus perbedaan pendapat yang ada di kalangan mereka dan juga perdebatan yang ada di antara mereka. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Asyuhud fil amwal rajulani aw rajulun wa imra'atan." Saksi dalam masalah perselisihan, ya. Itu dalam masalah harta itu adalah dua orang atau satu orang dan dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini syuhud fil amwal. Aw rajulun wa yaminul mudda'i, atau satu orang laki-laki dan sumpahnya si penggugat. Mithla an ad'i 'alaika bi anni atlubaka bi anni atlubuka 100 riyal. Misalnya aku mengklaim bahwa engkau ya punya utang terhadapku 100 riyal. Wa tungkir, akan tapi kemudian antum mengingkari. Ana bilang antum punya utang kepada ana 100 riyal, antum mengingkari. Wa indi syahidun wahidun faqat. Sementara ana cuma punya satu orang laki-laki sebagai saksi saja. Satu orang saja sebagai sebagai saksi. Ya. Wa halafat ma'as syahid. Wa halaftu ma'as syahid. Maka kemudian aku bersumpah bersama kesaksian satu orang laki-laki tersebut. Fa innahu yuqdali bil haqqi wa yalzamuka madda'aituhu 'alaik. Maka cukup bagi hakim untuk ya memberikan hak tersebut kepadaku. Dan wajib diwajibkan kepada antum untuk membayar 100 riyal tersebut terhadapku. Ini sudah cukup sebagai bukti kesaksian satu orang laki-laki dan sumpah ini. Wal qaulur rajih annal yamina fi jarimil mudda alaih aqwal mutada'iyain walamma ata bis syahid ku ya janib. Qaul rajih, pendapat yang rajih adalah sumpah itu fi janibil mudda alaih, di sisi si tergugat. Saya ketempuan bahasa Madura. Di sisinya ya sekutua sumpah orang yang saya ketempuan. Ya, yang harus bersumpah itu adalah yang si tergugat tadi. Aqwal mutada'iyai. Yani mana yang sisinya lebih kuat di antara dua orang ini? Penggugat atau yang tergugat? Walamma ata bisyahid qawiya janibu. Dan ketika orang tersebut mendatangkan saksi, maka qawiya janibuhu, maka dia ya sisinya menjadi kuat. Apa yang dimaksud dengan ini? Kaidah fikih menyebutkan, diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya al-bayna 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Al-bayna 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Yaitu bayinah, bukti itu wajib didatangkan oleh penggugat. Wal yamin 'ala man ankara, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Ya, wal yamin 'ala man ankara. Jadi ketika misalnya kita ambil contoh, kita ambil nama misalnya Ahmad dan Zaid, A dan Z. Walaupun dalam Hijaiyah maka enggak jauh ya, Hamzah dan Zai. Ahmad dan Zaid. Ahmad penggugat, Zaid saya ketempuan. Zaid yang tergugat. Mencacah macam Madura tak ngerti kapi Dina ya, berarti. Tidak sengerti ya, berarti mungkin. Berarti saya ngerti cacah Madura Dina. Hah? Toi. Nggak ada yang ngerti bahasa Madura di sini. Ketika Ahmad sebagai penggugat, dia bilang, Zaid punya utang kepada anda 100 riyal. Ya, atau 1 juta rupiah misalnya. Supaya lebih lokal contohnya ya, jangan pakai rial, rupiah. Hah? Kalau gitu maka namanya mungkin diganti Budi sama jangan ya. Ahmad punya hutang, Ahmad mengklaim bahwa Budi Zaid ya, Zaid tadi contohnya. Ahmad mengklaim bahwa Zaid punya utang kepadanya 1 juta rupiah. Maka ya hakim yang mendengar dua orang ini, Ahmad mengatakan demikian kepada Zaid, maka hakim bertanya kepada Ahmad, antum punya bukti atau tidak? Al-bayyina 'alal mudda'i. Bukti wajib didatangkan oleh Ahmad. Ya. Misalnya dia telah mencuri motor anak. Nah, Hakim harus berkata kepada Ahmad, antum punya bukti atau tidak? Ahmad berkata, ana punya bukti. Apa buktinya? Motor ana di rumah dia. Itu bukti yang kuat. Hah? Maka itu yang pertama. Kalau si Ahmad ini, penggugat ini, bisa mendatangkan bukti, khalas. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan bukti, apa yang terjadi? Kalau tidak bisa mendatangkan bukti, kita kemudian beralih kepada yang tergugat, si ketempuan. Si Zaid. Si hakim meminta Zaid, antum berani gak bersumpah? Mengingkari hal ini. Kalau antum memang mau mengingkari, kalau antum mau ngaku ya gak apa-apa. Mafi muskilah. Ya ini roha. Roha alaina. Itu langsung selesai ini masalah. Kalau antum ngaku. Ya itu ngaku itu juga termasuk bayina. Bayina alal mudda'i. Ya, ah, lihat antum dia dia ngaku, si Zaid ngaku. Nah, ini berarti bayyina 'alal mudda'i. Tapi kalau dia mengingkari, maka hakim berkata kepada Zaid, antum bersumpah mengingkari. Kenapa kok bersumpah ini terhadap orang yang mengingkari tersebut? Lafaz hadisnya demikian, al bayyina 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Akan tetapi ya, ketika disebutkan bahwa Zaid itu punya hutang 1 juta rupiah atau mencuri motor dari Ahmad misalnya, maka di sini ya kaidahnya ya, para ulama berbeda pendapat di sini, tapi kaidah yang dipilih yang dirojehkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini dan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah adalah al-yamin itu diberikan kepada pihak yang lebih kuat posisinya. Ya, diberikan kepada pihak yang lebih kuat posisinya. Kalau misalnya posisinya itu lebih kuat tergugat, maka tergugat yang harus bersumpah. Kalau posisinya yang lebih kuat adalah penggugat, maka penggugat yang harus bersumpah. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya itu adalah misalnya ketika seseorang mengingkari, tergugat tadi si Zaid mengingkari, ana tidak punya hutang kepada si Ahmad 1 juta rupiah, dia mengada-ngada. Ini mengingkari. Maka siapa yang posisinya lebih kuat? Yang posisinya lebih kuat adalah yang sesuai dengan hukum asal. Hukum asal seseorang bara'atu dzimmah. Al-asal bara'atu dzimmah. Hukum asalnya adalah tidak punya tanggung jawab terhadap orang lain sama sekali. Siapakah yang berada di atas hukum asal ini? Si tergugat, si ketempuan, si Zaid. Adapun si Ahmad, dia dengan klaimnya, dengan gugatannya tersebut, dia menyelisihi hukum asal ini. Dia posisinya lemah. Harus diketahui. Yang kuat adalah yang sesuai dengan hukum asal. Yang lemah adalah yang menyelisihi hukum asal. Ini di ilmu syar'i, praduga, asas praduga tak bersalah, itu sudah khatam dari dulu ya, Mas Syaikh. Ya. Kemudian orang-orang kafir sok-sokan, ya, mereka membaca kitab fikih yang diterjemahkan ke bahasa mereka di abad pertengahan. Kemudian setelah itu mereka mendapatkan kaidah-kaidah seperti ini. Kemudian mereka merumuskannya. Kemudian mereka merumuskannya tidak mensitasi karya-karya yang mereka baca dari kalangan kitab-kitab para ulama tersebut. Kaidah al-asal bara'atu dzimmah itu sudah ada sejak zaman Imam Mazhab sebelumnya, Tabi'in, sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi lihat, mereka tidak mencitasi. Mereka mengambil itu, kaidah-kaidah fikih itu diambil oleh mereka tanpa ya sitasi, tanpa mengakui ya kekayaan literatur Islam. Kemudian mereka mengembangkan sendiri sambil nyontek, kemudian seolah-olah wah ini karya kami. Itu orang kafir di zaman dahulu. Bahkan sampai hingga zaman ini. Ya. Jadi ini diantaranya contohnya asas praduga tak bersalah itu dari kaum muslimin ini Mas Syaikh. Ya. Itu dari kaum muslimin. Maka di sini yakni dari Islam maksudnya. Itu syariat Islam. Maka itulah bisa jadi di antara hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ketika kaum musliminnya sudah tidak semangat lagi untuk mempelajari apa yang ada dimiliki oleh mereka itu syariat, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah, tuntunan Allah dan hukum Allah yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dicaplok begitu saja oleh orang kafir. Maka di sini siapa yang lebih kuat posisinya? Pihak tergugat, karena dia masih sesuai dengan hukum asal seseorang, bara'atuz zimmah. Dia enggak punya tanggungan atau tanggung jawab sama sekali terhadap orang lain. Yang lemah itu adalah si penggugat. Ini lemah. Kalau misalnya si tergugat itu bersumpah, khalas, maka yang benar adalah tergugat. Si penggugat, si Ahmad tadi, enggak berhak untuk mendapatkan 1 juta dari Zaid. Nah, sekarang gimana kalau kondisinya si Zaid menolak untuk bersumpah? Ah, Pak Hakim, masa kayak begini perlu bersumpah? Ya, enggak perlu kayak begini, udah jelas Anda enggak punya utang sama dia gitu. Masa Anda berhutang? Masa Anda berhutang? Gitu ya. Sama orang seperti ini, ya, misalnya begitu. Intinya ini mengingkari, ya, ini tidak mau bersumpah. Sudah mengingkari tapi enggak mau bersumpah. Ya sudah, antum sumpah saja kalau memang enggak perlu bersumpah dalam masalah-masalah seperti ini. Masa anak berhutang? Coba pakai logika saja. Gitu. Ini berarti mengingkari bersumpah. Ah, berarti kalau seperti ini, siapakah yang lebih kuat sekarang? Yang lebih kuat adalah si penggugat. Si penggugat. Kenapa? Ini adalah qarinah lemahnya si tergugat. Lemahnya posisi Zaid. Kalau dia memang tidak punya utang tersebut, atau kalau memang dia tidak mencuri barang tersebut, ya sudah, bersumpah, selesai. Tapi dia tidak mau bersumpah. Ya sudah, berarti ya si penggugat ini yang kita mintai untuk bersumpah. Sama mencari satu orang laki-laki sebagai saksi. Satu orang laki-laki sebagai saksi. Harus demikian. Atau dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, dan seterusnya. Maka al-yamin ala aqwal mutada'iyain. Jadi al-yamin itu diwajibkan kepada orang yang pihaknya lebih, yang sisinya itu lebih kuat. Tidak mesti, tidak melulu si tergugat. Maka hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara, ya, bukti itu wajib didatangkan oleh penggugat dan sumpah itu wajib untuk diminta kepada yang tergugat. Ini karena dia angkaro, ya, dia angkaro, maka posisinya lebih kuat, dia sesuai hukum asal berarti zimmah, maka dialah yang diminta untuk bersumpah. Nah, tapi kalau kondisinya dia itu tidak mau bersumpah, maka itu menunjukkan kondisi lemahnya posisi dia. Sekarang pihak yang kuat adalah si penggugat. Kalau pihak yang kuat adalah si penggugat, maka itulah mengapa Nabi Muhammad SAW memutuskan suatu perkara dengan satu orang saksi laki-laki dan sumpahnya si penggugat. Jadi sumpah itu tidak hanya mesti di pihak tergugat, tapi pihak penggugat bisa bersumpah dalam kondisi ketika dia pihaknya lebih kuat. Yani ketika si tergugat tidak mau bersumpah ketika diminta untuk bersumpah. Itu menunjukkan lemahnya dia. Dia takut untuk bersumpah. Ya sudah, berarti si penggugat yang bersumpah tapi dia tetap harus cari satu orang saksi laki-laki. Ya, kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa gugatannya itu menyelisih hukum asal. Gak bisa sembarangan. Ya, memang menyelisih hukum asal bara'atuz zimmah tadi. Baik. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.